seorang itu ya untuk berpegang teguh, untuk berteman, untuk menimba ilmu bersama para ulama. Ya, membantu dalam menuntut ilmunya dibimbing oleh mereka, para ulama. Ia mencari seorang guru, dia mencari seorang alim dari kalangan para ulama untuk membimbingnya, untuk menuntunnya dalam bab ilmu. Kemudian kita, saya mana Pak Fatiman? Hah? Sisa sedikit ya. Sahu. Nah. Qala al-mu'allifu rahimahullah, berkata al-mu'allif wa huwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dalam kitab ini mengatakan, wa ana ansah طالب العلم أيضا ألا يتلقف من كل شيخ في فن واحد. Dan saya menasihatkan kepada seorang penuntut ilmu, seorang yang mencari ilmu agama, agar ia tidak berpindah dari seorang syekh pada satu cabang mata pelajaran ilmu agama. Misal, contohnya, an yata'allam al-fiqha min aksar min syekhin. Seorang penuntut ilmu mempelajari fiqih lebih dari satu syekh. Gurunya banyak dalam ilmu fikihnya. Ini jangan. Jangan berpindah dari satu syekh kepada syekh yang berikutnya. Jangan dulu. Nah. Apa sebabnya? لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي طَرِيقَةِ اسْتِدْلَالِهِمْ مِنَ الْكِتَابِ wassunnah. Karena para ulama, mereka itu berselisih di dalam cara mereka mengambil sebuah kesimpulan yang bersumber dari Alkitabu wassunnah. Mereka berbeda-beda kesimpulannya, padahal sama-sama satu hadis misalnya, padahal sama-sama satu ayat. Sama, tapi kesimpulannya berbeda. Nah, para ulama itu berbeda dalam hal ini. Wa yakhtalifuna fi ara'ihim aydhan. Demikian pula mereka berbeda dalam pendapat-pendapatnya juga. Mereka mempunyai perbedaan. Karena memang tentu kepala satu dengan kepala yang berikutnya berbeda-beda pola pikirnya, ya kan? Cara pandang dalam menyimpulkan sebuah hadis, menyimpulkan sebuah ayat tentu berbeda-beda. Nah, sementara Anda ini adalah seorang yang pemula baru belajar ilmu agama, awal-awal dalam belajar ilmu agama, jangan lebih dari satu guru. Jangan lebih kamu belajar ya dari satu syekh, cukup satu dulu. Fa anta taj'alu laka 'aliman tatalaqa 'ilmahu fil fiqhi aw al balaghati wa hakadha. Maka kamu akan menjadikan bagi dirimu sendiri seorang 'alim yang akan memberikan ilmunya dalam bab fiqih atau balaghah atau ilmu-ilmu yang lain. Ai tatalaqal ilma fi fannin wahidin min syaikhin wahid. Yaitu kamu menimba ilmu pada satu cabang pelajaran ilmu dari satu syekh saja. Naam. Nah ini ketika kamu belajar ilmu fikih, sudah sama itu dulu belajar fikih. Kalau misalnya dalam pelajarannya apa? Misalkan fikih. Kitab Bulughul Maram, ya kan? Kamu belajar Bulughul Maram kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Sudah belajar bersama guru itu saja dulu. Nah, jangan berpindah-pindah. Sekarang belajar kepada syekh ini sama Bulughul Maram. Besok lagi juga Bulughul Maram bersama syekh yang lain. Terus. Ini jangan pakai metode seperti ini. Jangan. Atau belajar bahasa Arab. Balaghah. Sastra dalam bahasa Arab. Jangan. Nah, karena tadi alasannya telah disebutkan. Mereka para ulama itu berbeda-beda dalam mengambil kesimpulan. Apalagi dalam masalah fiqhiyah. Satu hadis, ya, itu memiliki banyak sekali kesimpulan-kesimpulan. Nah, saya ambil contoh saja. Misalnya, dalam masalah duduk terakhir di dalam sholat. Permasalahan duduk terakhir di dalam sholat. Apakah duduknya ini tawarruk? Apakah duduknya ini tawarruk atau iftirash? Ini ulama berselisih ini. Ulama berselisih. Padahal yang dijadikan perselisihan itu cuma satu hadis. Nah, satu hadis itu. Bersumber dari satu hadis. Ini memiliki banyak sekali kesimpulan-kesimpulan. Tergantung dari siapa yang menyimpulkannya. Nah, Syekh di sini menasihatkan kepada para penuntut ilmu. Untuk mengambil satu dulu. Nah, dari seorang guru dulu. Nah, pegang itu. Jangan sekarang belajar kepada Syekh Fulan yang pendapatnya begini. Syekh Alan yang pendapatnya begini. Nah. Ada yang berpendapat semudahnya dalam duduk terakhir di dalam sholat. Ada salah satu dari Imam Mazhab yang empat. Ada. Mau iftirash ya monggo. Mau tawarruk ya, monggo silakan, tidak jadi masalah. Satu pendapat. Ada juga ulama yang berpemahaman dalam bab ini semua duduk tasyahud itu tawarruk. Mau di awal ataupun di akhir. Semua yang namanya duduk, mau duduk di antara dua sujud sekalipun, itu tawarruk caranya. Ada juga yang berpendapat, kalau duduk terakhir, maka tawarruk. Sholat apapun itu. Ketika kamu duduknya terakhir, itu sebagai rokaat-rokaat yang terakhir, yang akan kamu akhiri sholat, maka duduknya dengan cara tawarruk. Ada juga yang memandang, ketika kamu pertama kali duduk tasyahud, maka tata caranya adalah dengan iftirash. Sholat apa saja, ketika kamu duduk pertama kali, oh ini pertama kali saya duduk tasyahud, maka duduknya apa? Iftirash. Ada. Sekian banyak pendapat. Nah, seorang penuntut ilmu jangan berpindah-pindah dari satu syekh, satu guru. Nah, jangan. Tapi mulazamah terlebih dahulu. Karena memang Anda ini masih marhalah, masih di tahapan yang pemula, bene ngerti, bene ngaji. Kecuali Anda seorang membahas, kecuali Anda seorang yang memiliki bekal-bekal ilmu, naam, itu menjadi sebagai bahan meneliti, membahas dalam masalah, dalam satu masalah bab di dalam duduk tersebut. Baru, dan sementara Anda ini baru belajar, jangan, nanti Anda akan bingung. Ini beda-beda ya. Yang dia jadi nggak kaya, singkal jadi nggak kaya. Bingung. Sebabnya apa? Kok bingung? Ya karena kamu tuh baru awal. Siapapun kalau menyaksikan seperti ini pun akan bingung. Ini tafar, apa namanya? Ini iftirash, ini tawarruk. Nah, ini sebagai contoh. Nah, Syekh menasihatkan jangan berpindah dulu. Wa idza kana syaikhu 'indahu akthar min fannin fataltazim ma'ahu. Dan apabila syaikh ia mempunyai lebih dari satu cabang mata pelajaran ilmu, maka iltizamlah, maka tetapilah bersama syekh tersebut. Artinya syekh ini bisa membahas hadis. Dari sisi hadis, beliau bahas satu persatu sanad-sanadnya. Apakah hadis ini adalah hadis yang sahih? Atau syekhnya ini juga bisa untuk membahas masalah fiqih. Apakah syekhnya ini bisa membahas masalah akidah? Ini masya Allah. Kamu iltizam bersamanya. Li'annaka idza talaqqaita 'ilmal fiqhi masalan min hadza wa hadza. Karena apabila kamu mengambil ilmu fiqih contohnya, atau kamu mengambil ilmu akidah contohnya, ilmu hadis contohnya, dari sini dan dari sana, wakhtalafu fi ra'yihim, dan mereka para ulama itu berselisih dalam pendapat-pendapat mereka, famadza yakunu mauqifuka wa anta talib. Lalu bagaimana, apa yang akan terjadi sikapmu dalam keadaan kamu itu masih seorang penuntut ilmu? Gimana jadinya? Sikapnya gimana? Sementara kamu ini masih seorang penuntut ilmu. Nah, bekali dulu. Nah, ketika seorang berbekal, ketika seorang memiliki bekal yang banyak untuk membahas satu masalah, minimal dia memiliki wawasan dan tidak mudah untuk terhasut. Oh, kamu ti iftirasyi, enggak sah itu sholatnya. Oh, kamu ni tawaru, kamu juga enggak sah sholatnya. Oh, kamu ketika sholat itu dengan bersedekap misalnya. Ketika iktidal, kamu kenapa bersedekap? Ya ini sunnah, hadisnya ini. Kalau saya enggak, irsal, membentangkan kedua tangannya. Oh, kamu ini gak sah. Karena Nabi memerintahkan untuk bersedekah. Berarti kamu gak mengamalkan sunnah. Berarti kamu benci terhadap sunnah. Kalau benci terhadap sunnah, berarti kamu kafir. Merentep itu sudah. Dan itu terjadi ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Intinya adalah kebodohan, kejahilan. Karena dia tidak memiliki bekal, wawasan yang luas. Jadi siapa-siapa saja yang tidak sama dengan pendapatnya. Itu. Siapa-siapa saja yang tidak sama dengan pendapatnya, langsung. Nah, makanya banyak belajar dulu. Pelajari dulu. Sudah berapa kitab-kitab para ulama yang Anda pelajari? Ataukah Anda ini baru pemula? Nah, ini. Nah, itu terjadi di sebagian daerah di Afrika. Diceritakan bahwa ada dua orang yang berselisih. Dua orang yang berselisih dalam masalah seperti ini, fikhiyah. Satu berpendapat bahwa mensidakapkan tangan ketika iktidal itu adalah sunnah. Sehingga dia pun mengamalkannya. Ini sunnah. untuk diamalkan. Satu lagi berpendapat tidak sunnah. Tidak. Sehingga dia pun membentangkan kedua tangannya. Seperti keumuman kita kalau sholat. Menurut pendapat yang pertama, ini berarti menyelisihi sunnah. Sehingga dilaknat ini orang yang berpendapat dengan membentangkan kedua tangannya. Dan dia tidak mengamalkan sunnah, berarti dia kafir, membenci sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Bukan termasuk golongannya Nabi, berarti golongannya siapa? Golongannya Abu Jahal, ya kan? Dari kalangan orang-orang kafir. Berarti kalau kafir, halal darah dan hartanya. Untuk ditumpahkan dan dirampas. Ini terjadi dihadapkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang akhirnya pun permasalahan selesai di depan beliau. Wallahu a'lam bishawab, kalau di belakang itu masih padu orang ngerti. Nah, di depan selesai, diterangkan. Nah. Yakunu mawqifukal hirah wasyak. Tentu sikapmu seorang penuntut ilmu akan bingung dan ragu. Lakinnal tizamaka bi'alimin fi fannin muayyanin fahadha yuaddi ila rahatik. Akan tetapi ketika kamu beriltizam dengan seorang alim tertentu dalam satu cabang ilmu tertentu, maka ini akan mengantarkan kepada sikap yang nyaman, lega. Nah, plong. Ketika menyaksikan orang sholat misalnya, dia kok duduknya tawaruk, tidak mudah langsung, oh berarti ini salah ini. Tidak. Dia mungkin akan bertanya, mana dalilnya, mana hujahnya. Dulu saya belajar seperti ini, coba berikan ilmunya. Oh begini, begini, begini, begini, begini, begini. Atau sebaliknya, mana dalil yang menunjukkan tentang sidaknya sholat ketika tidak tangannya. Demikian, demikian, demikian. Yang para ulama juga saling toleransi. Yang para ulama juga saling memahami. Tidak saling mencerca, memaki. Tidak. Nah, ini adalah masalah-masalah apa? Fiqhiyah. Masalah-masalah furu'. Adapun kalau prinsip, ini tidak bisa ditolak. Kalau masalah prinsip, ya itu tidak bisa di apa? Tolerir. Nanti ada orang berselisih, tidak wajib sholat lima waktu. Oh ya gak apa-apa, ini kan perselisihan. Tidak. Sholat itu perkara prinsip. Siapa-siapa saja yang tidak melaksanakan sholat lima waktu, sholat wajib, ini memiliki hukum tersendiri. Nah. Demikian ma'asyiral muslimin, rahimanallahu wa iyyakum. Dari sebab-sebab yang membantu untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-babu tsalits. Bab yang ketiga. Fi turuqi tahsilil ilmi wa akhta' yajibul hadharu minha. Cara-cara untuk mendapatkan ilmu dan kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dijauhi darinya. Jadi bab yang ketiga ini akan menerangkan kepada kita bagaimana lagi caranya agar kita mendapatkan ilmu. Ini pasal yang pertama, dan pasal yang kedua akan diterangkan tentang kesalahan-kesalahan yang wajib untuk dihindari. Untuk ditinggalkan. Al-faslul awalu, pasal yang pertama. Turuqu tahsilil ilmi. Cara-cara untuk mendapatkan ilmu. Minal ma'lumi. Annal insana idha arada makanan. Fala budda an ya'rifat tariqal musila ilaih. Termasuk perkara yang telah diketahui bahwa seorang ketika dia ingin untuk menuju ke sebuah tempat, maka dia harus tahu jalan yang akan ditempuh agar bisa sampai ke tempat tersebut. Kan begitu. Nah, seorang ingin ke jadi jajar Masjid Mujahidin. Ya, mestinya dia harus tahu jalan untuk menuju ke Jati Jajar, ke Masjid Mujahidin ini misalnya. Sehingga tidak salah jalan. Ini perkara yang maklum, kata Syekh. Perkara yang sudah diketahui bersama, kan iya. Wa idza ta'addadatit turuq fa innahu yabhatsu an aqrabiha wa aisariha. Apabila jalannya itu banyak, maka dia akan mencari jalan yang paling dekatnya dan yang paling mudahnya. Dekat, mudah. Ini perkara yang maklum, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Orang pengin umroh, umroh di mana? Di Mekah sana. Ya mestinya dia harus tahu jalan untuk menuju ke Mekah. Kan iya, ya kan? Ya. Kalau enggak tahu ya jelas enggak akan sampai ke Mekah. Nah, cari biru dan seterusnya. Oh, ini bisa menyampaikan. Dia akan sampai. Ini perkara yang maklum. Lidzalik, oleh karena itu, kana minal muhimmi li talibil ilmi an yabniya talabahu lil ilmi ala usul. Merupakan perkara yang penting bagi seorang penuntut ilmu untuk membangun perjalanannya menuju ilmu di atas usul, di atas pondasi-pondasi, di atas landasan-landasan. Wala yatakhabbatu khabtash ashwa, sehingga dia tidak berjalan dengan jalan yang serampangan, yang sembarangan. Dia tahu usulnya, ilmunya seperti ini. Dia tahu jalannya, cara mendapatkan ilmu seperti ini. Di atas usul, di atas pondasi, landasan-landasan yang jelas. Faman lam yutqinil usul harumal wusul. Maka apabila atau siapa yang tidak mutqin, tidak ngerti usulnya, tidak ngerti pondasinya, maka dia diharamkan untuk bisa sampai ke dalam bab ilmu. Kalau dia tidak tahu jalannya, dia pasti tidak akan sampai kepada tempat yang dituju. Sebagaimana ilmu. Dia tidak tahu, belum memahami usul ilmu, dia juga tidak akan sampai kepada hal yang dituju olehnya. Qala an-nazimu, berkata seorang penyair. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول أو يحرم الوصول. Setelah itu, kata penyair ini, ilmu ini bagaikan bahur. Bahur ini jamak dari bahrun. Bahrun itu artinya apa? Laut, bahr. Nah, ilmu itu bagaikan lautan yang meluap, yang luas, yang meluap, saking banyaknya sekali air yang ada di laut. Lan yablughal kadih, orang yang mengarunginya itu tidak akan habis sampai akhirnya, itu tidak akan habis airnya. Artinya ketika seorang terjun dalam bab ilmu, ilmu gak akan habis. Nah, jika dia menjadi seorang alim minal ulama, pasti di sana ada ilmu-ilmu yang dia belum mengetahuinya. Pasti itu. Mungkin kita masih ingat kisah Nabiullah Musa alaihi salam bersama siapa? Khadir. Di mana beliau mengira orang yang paling berilmu, ternyata tidak. Di sana ada orang yang lebih berilmu daripada dirimu, yaitu Khadir. Sehingga beliau pun bersemangat untuk menuntut ilmu, menimba ilmu kepada Khadir. Ilmu apa yang dimiliki? Khadir ini memberikan syarat. Kamu ini tidak akan bisa sabar sama saya, Musa. Nah, kamu tidak akan bisa sabar. Nah, saya akan menuntut ilmu di hadapanmu. Kalau begitu, tapi jangan bertanya tentang sesuatu yang aku lakukan ini. Kecuali sampai aku menjelaskan kenapa saya melakukan hal ini. Iya. Kemudian berjalan. Tiba-tiba di perjalanan, mereka berdua naik perahu. Naik perahu sama Khadir dilubangi perahunya. Musa heran. Kenapa kamu lubangi? Tentu perahu ini gak akan bisa berlayar kalau bocor. Kok malah dilubangi? Berarti telah melanggar syarat di awal tadi. Iya kan? Nah kan, antum tuh gak bisa sabar. Oh iya. Saya khilaf, saya luput manusia. Baik. Jalan lagi. Ternyata ada anak kecil dibunuh oleh Khadir. Dibunuhnya oleh Khadir. Membunuh anak kecil yang belum baligh. Nabiullah Musa alaihi salam juga heran, kenapa Anda bunuh? Apa salahnya dia, anak masih kecil? Kamu belum tahu kan? Syaratnya apa? Jangan kamu bertanya. Kamu berarti melanggar sudah dua kali. Oh iya, saya luput. Saya lupa. Sampai datang yang ketiga, tiba di satu kampung yang beliau meminta untuk dijamu, tapi tidak dijamu. Malah beliau membangunkan bangunan yang sudah roboh. Juga heran, kenapa tamu ini heran? Kenapa tuan rumah ini gak mau menjamu kita, menyambut kita, kok malah Anda berbuat baik untuk membangun bangunan ini? Nah, inilah perpisahan saya dengan qala hadza firaqi baini wa bainak. Inilah perpisahan antara saya dengan kamu. Kemudian Abu Khadir ya menjelaskan satu persatu ilmu yang dilakukannya. Kenapa saya melubangi perahu? Karena di tengah sana ada seorang perompak yang akan mengambil semua perahu-perahu yang melewatinya. Sehingga saya lubangi agar tidak jadi berlayar. Kenapa saya membunuh anak kecil ini? Karena anak kecil ini kalau sudah besar nanti, dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia akan menjadi anak yang bejat. Dia akan membunuh kedua orang tuanya. Sehingga saya bunuh terlebih dahulu sebelum dia membunuh kedua orang tuanya. Dan kenapa saya membangun bangunan ini? Karena di bawahnya ada harta anak yatim. Wa kana abuhuma saliha. Dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Dan tidaklah aku melakukan ini kecuali datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ya sudah, berpisahlah. Tidak sabar Nabiullah Musa alaihi. Kalau sabar mungkin banyak ilmu-ilmu yang lain yang belum didapat, ya kan? Nah, jadi ilmu ini seperti lautan yang meluap yang tidak akan habis orang yang mengarunginya pada akhirnya. Akan tetapi di dalam ilnam, dalam usul-usul ilmu itu ada kemudahan. Untuk mendapatkan itu, bersemangatlah, kamu akan mendapatkan jalannya. Carilah kaidah-kaidah usulnya. Barang siapa yang terluputkan dari perkara usul tersebut, dia diharamkan untuk sampai kepada ilmu tersebut. Ini ia sedang menjelaskan kiasan. Ilmu itu sangat luas. Seberapapun kita mengarunginya tidak akan habis. Artinya ambillah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum pokok-pokok ilmu, ilmu akidah, ilmu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil usul-usulnya. Fal usulu hiyal ilmu. Usulnya adalah ilmu. Wal masailu furu'un. Cabang-cabangnya anak. Permasalahan-permasalahannya adalah cabang-cabangnya. Ka asli syajarati wa aghsaniha. Idza lam takunil aghsan ala asli jayyidin fa innaha tabdhul wa tahlik. Seperti asal pohon. Ya. Asal pohon dan ranting-rantingnya. Apabila ranting-rantingnya tidak di atas asal yang baik, maka ranting-ranting itu akan layu dan akan hancur, akan binasa. Lakin mahiyal usul, akan tetapi apa itu usulul ilm? Hal hiyal adillatu sahihah? Apakah itu berupa dalil-dalil yang sahih? Au hiyal qawaid wadh-dhawabit? Atau berisikan tentang kaidah-kaidah dan patokan-patokan ilmu? Au kilahuma? Atau keduanya? Al-jawabu jawabannya adalah al-usulu hiya adullat na'am hiya adillatul kitabi was sunnah. Yang namanya usul adalah dalil-dalil kitab dan sunnah. Ini ambil ini. Seorang belajar membaca Al-Quran. Seorang belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Seorang belajar untuk memahami tafsir daripada Al-Quran. Itu merupakan usul daripada ilmu. Seorang menghafal sunnah, mempelajari sunnah, ya, ini juga termasuk usul daripada ilmu yang dengannya akan disimpulkan sekian banyak permasalahan-permasalahan karena dia sudah tahu usulnya. Nah, karena dia sudah tahu apa? Usulnya. Misalnya ada pertanyaan, apa hukum makan makanan yang banyak banget? Apa hukumnya? Ini dibahas. Ini orang makannya banyak banget ini. Bisa 5 piring satu kali makan ini. 5 piring ini wajibnya. Sunnahnya mungkin tambah lagi 3 piring misalnya. Hukumnya apa ini? Enggak tahu itu padahal badannya biasa-biasa saja ini. Enggak gede, enggak gendut, biasa dia aja. Seperti manusia normal ini apa hukumnya? Perkara yang berlebih-lebihan atau tidak ini. Kalau seorang paham usul, dia ngerti. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Dan jangan kalian berlebih-lebihan. Kalian bisa menjawab orang yang berlebih-lebihan dalam makan. Dilarang atau diperbolehkan? Dilarang. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini baru dalam bab makanan. Naam. Demikian juga dalam sunnah misalnya. Dalam sunnah. Sekian banyak cabang urusan-urusan akan diketahui dengan seorang mengenal usulnya. Seperti seorang apa hukum rokok misalnya? Hukumnya apa coba? Ya kalau secara nas, secara pasti. Ya yalladzina amanu rokok haram. Ya enggak ada. Enggak ada. Sunnah juga enggak ada. Tapi ini masuk dalam bab usul. Berarti apa saja? La dhorora wa la firara. Jangan kamu memberi madharat kepada dirimu sendiri dan orang lain. Sekarang tanya permasalahan apa? Berarti ketika apapun itu bentuknya yang memberi mudharat kepada diri sendiri dan orang lain ini tidak boleh. Jangan. Nah. wal qawaid wad dawabit al ma'khuzah bit tatabbu'i wal istiqra'i min al kitab was sunnah. Demikian juga kaidah-kaidah, patokan-patokan yang diambil dengan meneliti hasil penelitian dari Al-Kitab was Sunnah. Wa hadhihi min ahammi ma yakunu li talibil ilmi. Maka ini perkara yang sangat penting, apa yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Contoh yang lain insyaallah taala akan kita sebutkan di pelajaran yang berikutnya, di pertemuan yang berikutnya. Syekh di sini menyebutkan contoh. Sudah masuk isya kan? Sudah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.